وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله berbicara terkait masalah pernikahan dan bahta rumah tangga itu memang banyak sekali problematika, banyak sekali persoalan-persoalan. Alhamdulillah, ketika masih sebagai suami istri, solusi-solusi syar'i sudah dipaparkan. Qadibidina rahmatullahi wabarakatuh, mulai dari hubungan ya suami istri dalam kehidupannya sehari-hari, ya, baik yang istrinya satu maupun istrinya lebih dari satu, dibahas. Alhamdulillah. Termasuk dibahas semuanya ketika terjadi konflik, yang namanya barakallahu fikum, dua orang kepalanya beda, pikirnya beda, kepentingannya juga beda, barakallahu fikum, tentu problematika akan muncul. Mulai dari nusus, pembangkangan yang terjadi pada istri atau barakallahu fikum suami yang tidak mau perhatikan pada istrinya. Maka di situ khalifatullahumma syariat telah memberikan solusi. Entah itu dengan menasihatinya, itu kalau terjadi nusus dari seorang istri terhadap suaminya, dinasihati dengan cara yang baik, ketika tidak mempan, dihajar dari tempat tidurnya, ketika tidak mempan, dipukul, baru ketika tidak mempan, amarakallahu fikum, dirembukkan antara keluarga. Maka di situ ada dua kemungkinan, masalahnya dari istri atau masalahnya dari suami. Ini ketika konflik tengah masalah dari suami, berarti barakallahu fikum istri mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Konflik tengah kemungkinan barakallahu fikum. Maka bagaimana solusinya? Syariat yang khalifat rahmatullah ketika mendapati semacam itu, maka diperkenankan. Baik ketidaknyamanan, ketidakenakan itu barakallahu fikum berkaitan dengan perlakuan yang kurang baik. Misalnya ada KDRT. Atau yang khalifat rahmatullah ada akhlak dari suami yang enggak sesuai. Ini atau bahkan mungkin sesuatu yang muncul dari suami yang menyebabkan dia merasa khawatir dengan agamanya. Maka termasuk hikmahnya, termasuk 6 keadilan Islam. Khalifatul Muslimin, bahkan termasuk keindahan Islam. Di situ istri bisa mengajukan cerai. Istri mengajukan kalau bahasa Jawa pasah. Pengajuan pasah. Bahasa syariatnya hulu. Khalifatul Muslimin. Bedanya kalau misalnya barakallahu fikum suami gak senang sama istrinya, aku pengen pisah aja lah, namanya tolakan gitu ya. Kalau yang ini amarah keluar dari istri. Kalau itu kan ramakumullah. Al-firaku bifidain. Ya, perpisahan dengan tebusan. Ya, jadi cirinya kalau dinyatakan hulu itu ada tebusan dari perpisahan yang ada. Kalau tidak makmum, sebagian mempersyaratkan harus di depan hakim. Ya, harus di hadapan hakim. Ya, wala jumhur tidak harus. Jumhur ulama tidak harus terjadi hal itu di depan hakim. Nah, barakallahu. Ya, khali bin hukumum. Tapi dikarenakan kebiasaannya sering terjadi kalau suami di apa diminta untuk mencerai istrinya, itu tidak mau. Sementara istri mau enggak mau harus pisah dengan itu. Ya tentunya ada alasan tersendiri sehingga dia menempuh jalan itu. Ya. Kalau ibn hukumah, maka dia harus mendatangi hakim. Kemudian hakim akan proses kalau ibn hukumah, ya ini sebabnya apa? Ketika sebab itu mengharuskan hakim memutuskan hulu jatuh, walaupun suami tidak rela, tidak rido, tidak mau, tetap harus jatuh. Sehat nama kumbuh. Pihak-pihak yang menyatakan wajibnya harus di hadapan hakim, dikarenakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal itu seperti hadisnya Sabit ibn Qais amarakallahu, itu kan nama kumbuh jatuhnya itu di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul waktu itu berfungsi sebagai hakim tentunya amarakallahu. Kalau ibn kumbuh jatuh amarakallahu. Sehingga mereka menyatakan harus di hadapan hakim, tapi jumhur mengatakan tidak. Misalnya na'amarakullahu fikum, ya. Seorang istri minta sama na'amarakullahu suaminya, "Mas, ceraikan saya." Enggak maulah. Ya. Jadi sudah ceraikan saya ini. Tak tebus. Tak bayar sampean. Pokoknya ceraikan saya. Gitu ya. Ya sini, bahkan amarakullahu fikum, walaupun enggak di hadapan hakim jatuh hulu. Namanya firakun bifida'i, yaitu perpisahan dengan adanya tebusan. Dan ini amarakullahu, kadang-kadang persepsi kita keliru. Kalau hulu itu harus kembalikan mahar. Ya, kalau hulu itu harus mengambil. Ya, hatta lebih dari mahar. Misalnya amarakallahu fikum. Mas, ceraikan saya. Enggak mau. Sampai njaluk piro? Ya, tak cerai apa? Sampai sampean ceraikan saya gitu. Ya. Sudah bayar 10 juta padahal maharnya cuma 40 ribu misalnya amarakallahu fikum. Maharnya dulu pas ketika nikah itu 40 ribu lah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya minta 10 juta. Gak apa-apa. Lah warahmatullahi wabarakatuh. Gak masalah. Jatuh hulu. Paham ya? Dan hulu itu laisa tolakon. Hulu itu bukan tolak. Berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahutaala fil jadid. Dalam pendapat dia yang baru. Punya hulu itu tolak. Ya, tiga. Tolak bain. Nama raklafu. Wasuhih leysa tolak. Ya, sehingga tidak ada rujuk. Hulu itu. Tidak ada rujuk. Ya, kuali bidun hama kemujian baraklafu. Lah, statementnya harus dipahami. Nah, tidak ada rujuk itu. Artinya gimana? Berarti tidak boleh kembali ya? Ya. Bukan begitu pemahamannya. Enggak ada rujuk itu seperti rujuknya pada tolak. Oh, tolak ya. Tolak itu ada 1 2 3 gitu ya. Nah, warakna ya. Iya. Kalau pas ketika di cerai yang pertama namanya talak satu, iya, talak roji namanya ya. Iya, semata-mata namorokloh pengin balik, balik saja, iya. Mas balik ya, balik, balik jadi namorokloh fikum, iya. Iya, nanti kalau terjadi lagi namorokloh fikum, talak lagi namorokloh fikum, dihitung dua. Iya, balik anjuk, ayo balik, balik, itu aja namorokloh fikum, iya. Baru kemudian yang ketiga namorokloh fikum, gak bisa. Harus ada namorokloh fikum, harus ada proses lagi. Itu namanya rujuk ya, namorokloh. Tapi hulu, walaupun sampai ping 100, gak apa-apa. Ini ya. Karena itu gak ada, gak rujuk. Hulu itu fasah. Hulu itu fasahunnya. Nikahnya rusak namorokloh. Jadi bisa rujuk, bisa kembali lagi dengan nikah baru. Mahar baru. Nggih. Kalau diberi hukummu. Sehingga dalam namorokloh, dalam hulu itu sebagian ulama mengatakan enggak ada namorokloh idah. Enggak ada idah. Nggih. Tapi yang dimaksudkan adalah istibra gitu saja, istibra rahim. Cuman satu kali haid namorokloh. Nggih. Minta hulu, ya wis, nggih. Nih, nah hulu mahar dikembalikan atau lebih daripada maharnya kan. Terima sama suami namorokloh. Maka dalam satu kali haid itu, dalam masa satu haid itu, ya, ayo dik balik, nggak bisa. Ya, ayo nikah lagi, nggak bisa. Sampai selesai satu haid, ya, piye balik toh, ayo balik, namorokloh, nikah lagi, neng kau ameneng. Ya, diperbaiki, diperbaharui pernikahannya lagi. Nah, kau diberi sama kumuh. Sampai 3 kali, apakah dihitung cerai? Tidak. Walaupun sampai 10 kali. Misalnya namorokloh fikum sudah 2 kali sampainya. Sudah 2 kali. Cerai. Hitungannya kalau misalnya cerai 2 kali, 3 kali cerai lagi. Berarti kan namanya cerai bain. Mabtutoh. Ya kalau ibn hamakumuh. Maka sampean gak bisa balik kecuali harus istri nikah lagi. Dicerai baru sampean balik kan gitu ya. Tapi pas dua kali sudah cerai namo rujuk dia namo rokloh fikum. Kemudian hulu. Maka tetap dihitung dua. Nih, habis selesai masa menunggunya satu haid namo rokloh fikum. Nih, nikah lagi gak apa-apa. Besoknya hulu lagi namo rokloh fikum. Nih, tunggu lagi. Nih, sampai selesai masa itu namo rokloh balik lagi. Gak apa-apa, namorokloh. Besoknya cerai apa? Ngehulu lagi. Sampai ping 10, tetap dihitung 2. Paham ya? Talaknya maksudnya. Paham ya? Itu yang akan kenama kumuh. Ini namorokloh fikum. Termasuk satu permasalahan dalam kitab nikah. Yang kalau ini kenama kumuh harus kita pahami. Wale khantulah makumoh firak di dalam pernikahan itu bisa dalam bentuk ini. Satu, hulunya dari istri. Istri yang namorokloh fikum minta supaya pernikahan itu dipisah dan sifatnya fasah. Yang kedua, tolak. Nah, tolak. Kemudian yang ketiga, mula'ana. Firak karena mula'ana. Iya. Yang kali itu nama kemujaan para kelafik. Ya. Dan itu sifatnya beda-beda. Nanti insya Allah akan dibahas satu persatu. Ya. Sekarang kita akan bahas tentang hulu. Ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu hadis yang kemarin kita telah bahas. Man habdul hadis fal yaqra. Kali bidinglah makmumah babul khala'i. Bisa dibaca khala'i. Bisa dibaca khula'i. Pakai fathah atau dhamma. dikatakan oleh Syekh Al-Bussama rahimahullah, bidhammil kha wa sukunil lam al-ismu, istilahnya khul'i, wa fathil kha al-masdar, masdar, masdar di khula'a yakhla'u khul'an, wa aslu khula'a thawb, asalnya adalah, asal maknanya adalah melepas baju. Dan munasabahnya kalau dikatakan, disebutkan dalam Al-Quran, istri adalah bajunya suami, suami adalah bajunya istri. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Qalibin hukum jalan barakallahu fikum. Secara syar'i, Syekh Al-Fasan menyatakan, firaquz zauj imra'atahu bi'audhin, suami berpisah dengan istrinya dengan tebusan. Ya'khudhu zauj min imra'atihi aw ghairiha bi'alfadhin makhsusah. Tebusan tersebut diambil oleh suami dari istrinya atau dari orang lain. Jadi tebusan ini enggak harus dari, bisa dari mertuanya, bisa dari orang lain yang bukan siapa-siapanya, tapi dengan syarat tidak ada maksud-maksud tertentu. Dan ikhwan ibnu hamakumoh, ini sifatnya tabarruk. Misalnya itu dari orang lain, entah dari suawah, dari mertuanya atau dari saudaranya atau dari siapa, itu sifatnya tabarruk, sedekah. Nah, barakallahu, sehingga enggak ada diperkenankan adanya maksud-maksud. Ya, nah, barakallahu. Ya, kalau dia bilang kumo, misalnya, dia mungkin melihat ada wanita yang membuat hatinya tertarik, ternyata istrinya orang. Kebetulan lagi ada masalah, wis enggak apa-apa, hulu saja. Kasih duit nanti sama saya, tapi nama barakallahu demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi syaratnya tidak ada apa tendensi, kecuali hanya nama barakallahu fikum untuk ihsan kepada wanita tersebut. Kalau ibnu Hamam sifatnya tabaru, kalau ibnu Hamam jadi boleh, enggak harus dari, makanya saya katakan awara kelafin tidak harus berupa pengembalian mahar. Kalau misalnya suaminya pengin terjadinya hulu itu dengan tebusan yang lebih besar dari maharnya, enggak apa-apa. Maka tidak apa, tidak apa. Ya kan ibn rahmat. Nah. Ya'khud wa zuz min imrati aw ghairiha bi alfadhin makhsusatin, lafadz yang khusus. Nah, khali bin Allah kumusya'il barakulah. Nah, di sini. Nah, ketika terjadi na'am barakulah hulu, khali bin Allah kumusya'il, maka terjadilah perpisahan antara suami dan istri. Alawat jin la roj atalahu, dengan bentuk tidak ada rujuk baginya. Jadi suami enggak ada rujuk. Nah, warakallahu fiikum. Nih, alawat jin la roj atalahu alaiha illa bi ridhaha wa aqdin jadid. Nih, tidak ada rujuk kepada istrinya. Artinya di masa-masa menunggu enggak bisa rujuk. Nih, rujuk sebenarnya rujuknya nikah, habis rujuknya tolak yang seperti yang tadi amar. Kalau rujuknya tolak itu kan amarakulah fikum, terjadi tolak kemudian rujuk, ya sudah amarakulah fikum, rujuk begitu saja sampai 3 kali kalau masih roji. Kalau sudah yang ketiga amarakulah fikum bain, enggak bisa. Itu yang dimaksudkan alawatin la roj atalahu itu. Nah, seperti itu maksudnya, bukan berarti amar enggak bisa balik nikah lagi. Jadi kalau dilakukan setelah selesai masa menunggu, satu kali haid, nabarakallahu fikum, kemudian nabarakallahu fikum, ya, kembali lagi, nikah baru lagi lah, Bas, boleh. Ya, kalau dan terjadinya itu tidak terhitung apa-apa, beda dengan talak. Kalau terjadinya dihitung, karena apa? Maksimal tolak 3 kali. Kan itu ya? 3 kali baru ada konsekuensi yang lain. Nah, barakallahu fikum yang mau nggak mau harus dilakukan sebelum merujuk. Ya kali betul aku mencari barakallahu fikum. Nah, ya kali betul rahimnya orang makmum. Wal aslu fi jawazil khal al-kitab wa sunnah wal ijma. Dasar bolehnya hulu adalah Al-Quran, sunnah dan ijma. Adapun Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala junaha 'alaihima fi maftadat bi." Maka enggak mengapa atas keduanya pada apa yang istri menebusnya. Tebus nama Allah. Jadi ketika dirasa sudah enggak mungkin lagi ditegakkan urusan rumah tangga antara keduanya, nama Allah, maka enggak mengapa bagi istri untuk menebus. Ya, wali bernama kumuh supaya perpisahan itu terjadi tidak mengapa. Ya, wali bernama kumuh. Tetapi untuk namoroklah sebab terjadinya fiorok dengan hulu ini ada beberapa surah yang surah-surah ini mencerminkan akan hukumnya masing-masing. Ya, kadang makruh, kadang haram. Ya, kadang ya. Wajib, kadang sunnah, kadang mubah. Aku ada benar kemujian para kalafikum. Disebutkan oleh Asyik Al-Bassam rahimahutaala, sebagaimana dalam Taisul Alam, ya Taudul Ahkam ya, nama para kalafikum. Nah, kata beliau, walhul'u tajri fi al-ahkam al-khamsah. Hulu berlangsung padanya 5 hukum sekaligus. Yang pertama, yukrahu ma'astiqamati halil zawjaini wa adami wujudi khilafin wa siqaqin bainahuma. Dimakruhkan. Makruh kalau ternyata rumah tangganya enggak ada masalah. Enggak ada perkara-perkara yang menyebabkan mereka harus berpisah, enggak ada. Ya. Tidak ada sebab, Mas. Iya. Ceraikan saya. Nih, tak bayar. Makruh. Nah, warakulah. Kali betul nama kemujian, warakulah. Nah, dikenakan Rasulullah SAW menyatakan, ayyuman mura'atun sa'alat sewujah al-tolaqa min ghairi ma ba'sa. Wanita manapun yang minta kepada suaminya untuk berpisah dengan tanpa sebab sama sekali, fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Maka haram baginya bau surga. Insyaallah. Nah, ini dijadikan oleh disebutkan Syekh Al-Fasam sebagai dalil akan makruhnya kondisi yang dimakruhkan bagi seorang wanita minta pisah dengan suaminya. Nah, barakallahu. Kalau ya kalau kita melihat nah barakallahu fikum bentuk dalilnya. Ya. Ya semata-mata minta untuk cerai gitu saja, untuk berpisah gitu saja, nah barakallahu masuk di sini. Tapi ternyata yang dinamakan para ulama membedakan tergantung kondisinya masing-masing. Nah, kalau kondisinya nah barakallahu fikum ya, enggak ada masalah. Belonjo ya dibelanjani, ya. Pergaulannya dipergaul dengan bagus oleh ya, dan masing-masing menjalankan namarakallahu fikum kehidupan suami istri dengan normal. Lah kok cukup juga anu angin enggak anu udan jalo bisa. Nah, ini namarakallahu fikum. Yang kedua yang nama yahrum. Yahrumu wala yasihhu in adalaha. Wala yasihu in adalaha wa daraha bitadiq 'alayha aw man'i huquqiha. Haram untuk ya melakukan apa hulu. Nah, barakallahu fiik. Khalif Jamukoh bahkan dikatakan batil, dan kalau terjadi na'am barakallahu fikum pembayaran ganti, maka harus kembalikan. Khalif itu na'am kumujain barakallahu fikum. Nah, seperti yang Khalif itu na'am kumujain, suami melakukan upaya-upaya agar istrinya minta hulu. Disebutkan di sini, wala ta'buluhunna ditadhabu fihi biba'di ma'ataitumuhunna. Jangan kalian melakukan awal tindakan-tindakan yang menyebabkan istri itu enggak nyaman. Ya, yeah. Pokoknya jangan melakukan supaya mungkin diapakan gitu ya, nama orang kalau itu. Supaya istrinya minta hulu. Maka hulu semacam ini enggak boleh. Kalau misalnya sampai dikasihkan, harus diberikan lagi nama orang kalau. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan istrinya, masya Allah, tidak ada. Istrinya baik-baik. Baik-baik saja, nah, barakallahu fikum. Ya. Termasuk yang menjaga kehormatannya, menjaga keluarganya, dan lain sebagainya, nah, barakallahu fikum. Tapi suami melakukan tindakan-tindakan supaya nanti istrinya apa? Hulu. Ya. Maka tidak boleh. Bahkan suaminya harus ditakdif, ya, nah, barakallahu fikum. Sama hakim, harus ditakdif, nah, barakallahu fikum. Ya kalau dia bersama kamu. Ya kalau ingin bisa, sudah ceraikan saja. Ya kan? Ya kemudian melakukan manuver-manuver supaya nanti harta istri bisa ia ambil. Nah itu nama barakallahu. Ketika itu terjadi, harta yang dikembalikan, yang dikasihkan kepada suaminya, harus dibalikan kepada istrinya. Nah. Allah Subhanahu wa ta'ala wala ta'buluhunna litadhhabu ba'di ma ataitumuhunna. Jangan kau melakukan awal tindakan-tindakan yang menyebabkan enggak nyaman istrinya supaya engkau bisa pergi dengan sebagian yang harta yang telah engkau berikan kepada istri kamu. Nah, barakallahu. Ini dinyatakan haram. Melakukan barakallahu fikum akadnya. Akad hulu. Kemudian yang ketiga, yusannu. Disunahkan bagi suami untuk na'barakallahu fikum menerimanya. Menerima hulu. Pengajuan bisa dari istri. Lima rawah al-Bukhari. Ini berdasarkan na'barakallahu fikum hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Ali bin Abbasin dari Ibn Abbas, tentang istrinya Sabit Ibn Qais. Ini yang akan kita baca nanti hadisnya. Anna imrata Sabit Ibn Qais ja'at ila Nabi alaihi wasallam faqalat. Ya, jadi ini kasusnya istri itu ya enggak nyaman dengan suaminya. Dia tahu sebagai istri punya tugas-tugas kan gitu. Untuk mengkhidmat suaminya dalam keadaan dia sudah enggak nyaman untuk mengkhidmatnya. Maka dia pun mengajukan nih ya. Bukan karena na'barakallahu fikum suaminya KDRT, bukan. Ya, karena dia memandang dirinya ya, itu tidak akan nanti kalau dilanjutkan pernikahan ini. Ya, maka tugas dia sebagai istri ya, akan tidak berjalan dengan mulus. Ya, maka dia pun na'barakallahu fikum mengajukan cerai. Maka di sini disunahkan bahkan amarakoh bagi suami untuk menerima pengajuan pisahnya. Ya, kalau dibedakan hukum muslim seperti yang terjadi pada apa? Pada istrinya Nam Thabit bin Qais, amarakoh. Beliau mengatakan ketika mendatangi Rasulullah SAW, inni ma a'ibu ala Thabit min tinin wala khuluqin. Saya enggak mencacat, enggak mencela Thabit sedikit pun terkait dengan agama dan akhlaknya. Artinya akhlaknya bagus, agama bagus, sahabat tuh. Nah, orang-orang. Lakin akrul kufra fil Islam. Akan tapi saya khawatir, saya takutnya melakukan kufuran dalam Islam. Artinya kufur asyir. Kufur na'barakallahu fikum ya dalam pergaulan. Itu kan kalau sudah enggak nyaman kan gitu ya, na'barakallahu fikum. Kata baiknya kayak apa suami kita kalau kita berdekatan itu enggak merasa aman. Enggak merasa aman itu bukan karena kadang-kadang bukan karena ya suaminya kasar atau apa gitu. Ini mungkin karena suaminya enggak memenuhi standar tingginya seperti artis Korea, ternyata na'barakallahu fikum ya artis desa ya datang na'barakallahu. Ya, akhirnya enggak nyaman. Dalam keadaan ini kan namakumullah, ya dia tahu, dia sadar kalau dia sebagai istri itu harus melakukan kewajiban sebagai istri. Ketika itu terjadi, kewajiban yang harus ia lakukan kan enggak jalan. Dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka na'barakallahu fikum bisa. Tukari bin namakum syai'an barakallahu. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar Thabit ibn Qais menerima nama warakallahu fikum. Ya kali ibn hamakum usyain warakallahu. Menerima pengajuannya, pengajuan pisahnya. Ya kali ibn hamakum usyain warakallahu fikum. Kemudian yang keempat, wa yajibu idza ra'a minha ma yad'u ila firaqiha min dhul fahisyah minha. Dan wajib menerima khulu pengajuan cerai dari seorang istri di saat dia melihat sesuatu yang mendorong untuk menerimanya, seperti tampaknya tindakan kekejian pada istri atau na'amarakallahu fikum istri meninggalkan kewajiban seperti sholat atau puasa. Ya qadir bin hamakum mujal barakallahu fikum. Wa khina idzin yubahu adluha. Saat itu boleh kita melakukan tindakan adl supaya istrinya enggak nyaman. Istrinya kan misalnya apa tindakan itu terjadi, dia kan mikir, suami saya itu kok tadinya sama saya itu bagus, kok sekarang kok enggak bagus ya. Nah, barakallahu. Ternyata dia Allah sadar misalnya karena perbuatan dia enggak taat kepada Allah atau melakukan tindakan fahisyah. Nah, barakallahu. Akhirnya dia enggak nyaman dengan tindakan suaminya yang baru tadi ya. Nah, barakallahu. Dan itu bagi suami boleh, nah barakallahu fikum, melakukan untuk sebagai pelajaran bagi istrinya agar nah barakallahu fikum kembali. Ya, saat itu akan imat dia kembali ke jalan yang lurus, ya, kembali taat lagi kepada Allah, meninggalkan fahisyahnya, atau dia memilih tetap di atas tindakan seperti itu dan dia memilih untuk pisah dengan apa? Dengan tebusan. Maka saat itu nah barakallahu fikum wajib bagi suaminya menerimanya. Katanya seperti itu nah. Ya qali bin hamakumullah. Dibesarkan amarakallahu bolehnya adol dalam bab itu amarakallahu fikum disebutkan di sini wala ta'tuluhunna litatahu bi ba'di ma ataituhunna. Jangan kalian melakukan adol kepada istri-istri kamu supaya kamu bisa pergi dengan sebagian apa yang kamu berikan kepada mereka illa ayatin fahis, kecuali kalau mereka melakukan fahisyah, tindakan keji. Berarti boleh saat itu melakukan tindakan adol. Nah, barakallahu. Ya qali bin hamakum. ketika kita lakukan istinghalah, pernyataan amarah kalau dia minta cerai, ya wis tepak. Sini. Ya. Minta, ya. Syukur-syukur kembalikan maharnya kan. Kebetulan maharnya rumah saya dan isinya misalnya amarah kalau. Ya. Atau kebun 100 hektar amarah kalau. Sini. Apa? Ya, kalau dapat nama kemudian amarah kalau. Dan yang kelima, yubahulah al-khul'u atau al-khul'u idza karihati zawjatu khuluqa zawjiha. Diperkenankan amarakallahu fikum seorang istri mengajukan gugatan cerai khuluq amarakallahu fikum apabila dia tidak suka terhadap akhlak suaminya. Au khafat isman bitarki haqqi atau dia khawatir namarakallahu fikum terjatuh dalam dosa ketika dia meninggalkan ya tidak mau melakukan haknya suami. Ya qul inna hukum syan barakallahu fikum. Nah, tapi yang tepat yang bagus ya dan itu yang paling bagus ya yang lebih aula baginya sabar menghadapi suaminya seperti itu. Ya, kalau ternyata dia enggak memilih untuk berpisah, maka boleh amarakallahu fikum melakukan gugat cerai atau khulu tadi. Nah, dengan memberikan sejumlah harta kepada suami, baik itu dengan mengembalikan maharnya atau amarakallahu fikum memberikan harta yang suami ahli sulat, suaminya namarakallahu fikum mau menerimanya dan ridha dengannya. Namarakallahu fikum. Meskipun tidak di hadapan hakim. Meskipun tidak di hadapan hakim. Baru kalau ketika terjadi nizak antara keduanya, baru bisa mendatangi hakim. Nah, dalam bab ini, Ma'arif menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, qol Ma'arif rahimahullah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma dari Ibnu Abbas yaitu Abdullah bin Abbas. Anna mar'ata Tsabit bin Qais atatin Nabiyya alaihi salatu wassalam. Bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalat. Lantas beliau yaitu istrinya Tsabit bin Qais bertanya, berkata kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah." Wahai Rasulullah. Tsabit bin Qais terkait dengan Tsabit bin Qais wa ya Rasulullah ma'aibu alaihi, saya tidak mencela atas Tsabit bin Qais fi khuluqi wala dinin, fi khuluqin wala dinin, baik pada akhlak dan agamanya, akhlaknya top bagus wis, agamanya masyaallah kan gitu ya namarakallahu khairun namak. Lakin ya akrahul kufra fil Islam, tapi aku khawatir, aku takut jatuh dalam kekufuran, yaitu kufur asir di sini amarakallahu fikum dalam Islam. Ya, kalau kufur akbar ya jelas ya kita semuanya takut ya amarakallahu. Qul inna hukum jan warakallahu. Yang dimaksud di sini adalah kufrul asir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya Tsabit bin Qais, aturidina alaihi hadiyaqatahu. Nah, apakah kamu mau mengembalikan kepadanya? Ya. Namarakallahu fikum kebunnya. Jadi dulu maharnya apa? Sebuah kebun. Nah. Faqalat, ya karena sudah pengen berbisa tadi. Nah. Yes. Ya, enggak apa-apa. Namarakallahu. Ya. Ya enggak apa-apa. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Tsabit bin Qais, akbiril hatiqata wa talliqaha tatliqatan. Nah, barakallahu fikum. Akfil hadiqata wa talliqha tatalliqatan. Nah, barakallahu fikum. Terima ya kebunnya, nah, kebun tersebut, dan cerailah dengan sekali cerai. Qali bitlam maqmujan barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan wa talliqha itu nah barakallahu fikum. Dan nah barakallahu fikum terpisah. Bukan yang dimasuk di pedoman atau tolak ya apa yang rujuk itu nah barakallahu fikum. Qali bitlam maqmum. Dikarenakan nah barakallahu fikum kalau itu dianggap sebagai cerai nah barakallahu fikum, maka ya kalimat wa talaqtumuhunna ya fala tarji'uhunna dalam surat Al-Baqarah itu amarakallahu fikum. Kalau sudah ini yang disebutkan cerai sekali, kemudian yang keduanya, baru yang ketiga nah amarakallahu itu adalah terkait dengan khulu, dinyatakan oleh para ulama itu ayat tentang khulu nah amarakallahu, baru kemudian yang berikutnya itu cerai lagi kan. Nah, yang terakhir itu cerai. Kalau seandainya ini dianggap namarokal cerai, maka tahapan cerai itu ada di 4 berarti, bukan 3. Ya kali bin hukum. Nah. Ya kali bin hukum. Jadi di sini namarokal fikum maksudnya adalah ya apa diterima itunya terus kemudian pisah khulu wallah alam bisawab. Nah qul bidin rahmakumullah. Dari hadis ini, nah barakallahu fikum, hari ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu dalil, ya, dalil tentang khulu. Nah, kali ini kita kemudian barakallahu fikum. Supaya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam sufutu asl khala'i tetapnya dalil tentang khulu annahu firqatun jaizatun fi syariah al-islamiyah ala sifatil masyru'ah nah warakulah bahwasanya khulu itu boleh. Ya, perpisahan yang boleh dalam syariat Islam dengan sifat yang disyariatkan. Yang kedua, inna talaba az-zawjati iyyahu mubahun idza karihatiz zawj. Zawju idza karihati zauj nah barakallahu. Maksudnya permohonan istri kepada suami ya untuk melakukan perpisahan, untuk terjadi perpisahan namanya khulu, itu hukumnya mubah apabila istri tidak suka nah barakallahu fikum karihat az-zauj ya imma li su'i ishratihi ma'aha. Nah, bisa jadi karena ketika tidak sukaan istri itu karena buruknya pergaulan suami kepadanya. Nah, ikhwanakumullah. Atau karena perkara-perkara yang lain yang membuat istri tadi tidak nyaman. Ya, dan itu berkaitan dengan apa? Dengan infial atau barakallahu fikum tabiat istri tadi. Qalibitnamakum. Wa in atat ila naqsin fitin wajaba talab wal farq. Kalau ternyata barakallahu fikum ketidaknyamanannya itu kembali kepada kurangnya agama. Artinya nanti kalau dia terus ya akan berpengaruh pada agamanya, agama istrinya tadi, maka istri wajib untuk minta ya cerai. Nah. Khalifatullahakum. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Fasa qayyat ba'dul ulama al-ibaha lizujati bi talabi bima idza lam yakun zawjuha yuhibbuha fa in kan yuhibbuha yustahabbu laha as-sabru alayh. Nah, sebagian para ulama mengkait bolehnya seorang istri minta cerai atau minta khulu apabila sang suami sudah enggak cinta lagi padanya. Tapi kalau suaminya masih cinta padanya, hanya sekedar barakallahu fikum melihat dari suami ya akhlak yang kurang dia sukai misalnya, ikhwan fillah rahimakumullah, ya tentunya kembali pada apa, pada pribadinya, ada fi'alnya lah, tidak berkaitan dengan apa agamanya barakallahu fikum, maka dianjurkan untuk tetap mempertahankan pernikahannya dan dianjurkan agar dia tetap bersabar bersama dengan suami, begitu. Nah, tapi kalau masih mencintainya, masih, barakallahu segala sesuatunya masih dia bisa ia lakukan, hak-hak juga dipenuhi. Ya kau lihat nama kumu, kok ternyata tiba-tiba minta cerai, lah itu barakallahu fikum yang masuk dalam, ya, al-muhtali'at minal munafiqat. Masuk dalam orang-orang yang minta khulu, mereka wanita, mereka itu adalah orang-orang munafik. Al-mutahliat hunnal munafiqat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, annahu yustahabbu lizzawji ijabatu talabiha 'alal khala'i idza talabathu. Ya. Disunahkan bagi suami untuk memenuhi permintaan istrinya. Itu kalau kondisinya seperti tadi, barakallahu. Nih, istrinya sudah enggak nyaman dengan dia, barakallahu. Dan khawatir nanti justru akan menyebabkan istrinya melakukan hal-hal yang di luar dari keharusan yang ia lakukan, sehingga dia nanti akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan bagi suami untuk memenuhi permintaan istrinya tadi. Liqauli alaihi salatu wasalam aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Barakallahu fikum. Yang jelas barakallahu fikum. Di sini mungkin ya, barakallahu fikum, sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya khulu itu adalah tolak ya. Dalilnya ini barangkali warahmatullahi. Malah akan dalam makmum, jumhur apa? Jumhur berpendapat bahwasanya hulu itu bukan tolak. Yeah, hulu itu fashun nikah. Sementara tolak warahmatullahi kalau masih roji posisinya masih sebagai istri. Posisinya masih. Sehingga saat itu warahmatullahi ketika dalam masa ida, masa menunggu barakallahu istri mati atau suami mati, masih ada at-tawarus bainahuma. Ya. Tapi kalau hulu, na'barakallahu fikum, semata jatuh hulu, wis gak ana warisan. Na'barakallahu fikum. Nih, meskipun habis hulu, pas sejam kemudian mati, na'barakallahu fikum, salah satunya, gak ada warisan. Kenapa? Hulu itu fasakh. Nikahnya rusak. Na'barakallahu fikum. Tapi kalau na'barakallahu fikum, tolak, gak. Jadi selama masih masa iddah itu masih statusnya sebagai istri dan suami. Nih, sampai selesai masa iddah kok enggak dirujuk, ya wis. Nih, terjadi al-bainunah, perpisahan. Tapi kalau masih 1-2 sughra namanya. Bainunah sughra artinya ambar perpisah, sudah enggak ada hubungan suami dan istri. Nih, tapi kalau mau balik bisa. Tanpa harus ada proses, ya, istri nikah lagi, ya, itu kalau masih apa, tolak. Nah, tapi ini kalau hulu, enggak, makanya hulu itu bukan tolak. Hulu alam besok. Kembali bintu nama kumbah, yang berikutnya, yahrumu iqa'ul hul'i idha kanatil mar'atu mustaqimatan. Thumma adalaha zawjuha litahtadiya minhu. Haram untuk melakukan hulu. Artinya na'am barakallahu dari suami na'am menerima tebusan dari istrinya. Jika na'am barakallahu fikum istrinya tadi baik-baik saja. Iya. Istrinya baik-baik saja. Kemudian suami melakukan adol. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak membuat nyaman istrinya. Supaya istrinya nanti membayar tebusan. Agar dicerai. Maka mewujudkan hulu semacam ini hukumnya haram. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadifin namakumum. Wala ta'ala. Wala ta'dhuluhun litadhawu ba'di ma ataitumuhun. Jangan kalian berbuat awal supaya kalian bisa pergi dengan sebagian apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian. Nah. Ikhwali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, ibahatu adliha litastadiya idza dhaharat minhal fahisyah. Ya, boleh melakukan adl dari seorang suami kepada istrinya supaya istrinya bayar tebusan. Na warakallahu fikum. Ya. Ya khalifah hukummu. Ketika suami melihat atau muncul dari istrinya tindakan-tindakan fahisyah. Nah, atau taraka syai' min al-wajibat, atau istrinya meninggalkan sesuatu dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa berfirman, "Illa ayyatina fahsyatin mubayyinah." Setelah dalam ayat wala ta'dhuluhun litadhhabu ba'da ma ataitumuhunna illa ayyatina fahsyatin mubayyinah. Berarti boleh ketika didapati atau muncul dari istrinya tindakan fahisyah atau pelanggaran syariat berat, na'amu'arakallahu wa'alaikum. Ya kuali ibn hamukumu. Maka dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak membuat, yang membuat nama istrinya tidak nyaman, agar istrinya bayar tebusan. Supaya dipisah, na'amu'arakallahu wa'alaikum. Maka diperkenankan untuk mengambilnya. Tebusan itu. Ya kali bidang hukum jangan barakallahu. Ya, disebutkan oleh beliau wal firaqu fi hadhil hal, maka perpisahan pada kondisi ini wajibun bi ayyi naw'in min anwa'il firaq az-zawjiyah, dengan bentuk perpisahan apapun. Ya. Kalau langsung cerai gitu kan, wah iman lah. Ini kan enggak bisa ngambil itunya. Maharnya kan ya. Nah, acara kamu sudah selesai kan gitu ya, nah barakallahu. Karena melihat nah barakallahu fikum tindakan kecil tadi, ya kan ibu. Tapi nah barakallahu fikum kalau misalnya dia melihat seperti itu, al-fahisyah yang terjadi pada istrinya, sementara dia sudah mengeluarkan banyak enam harta, akhirnya dia pun melakukan atol, maka diperkenankan supaya nanti harta yang ia keluarkan bisa balik. Nah, boleh. Baiklah, akan kena hukum segala bentuk perpisahan. Ya, diperkenankan. Ya, jangan dipertahankan. Sakno, sampean. Ya. Mau sampean nikah iku ben nyaman, kok. Ya, iya gak? Ben bahagia, ben tenang. Nah, kalau melihat suami istrimu melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, kira-kira nyaman gak kita? Gak nyaman, ya? Ya, kali bin hukum jalan barakallahu. Wallah alam biswab. Mungkin ini yang bisa. Oh ya, satu lagi ya. Ya juzu ayyakunal iwat aksar minas sidaka. Ini na'amaraqlah. Jadi gak harus na'amaraqlah. Maharnya tadi ya. Na'amaraqlah. Boleh. Ya tebusannya itu lebih dari nominal maharnya. Maksudnya ya. Wallahualam biswab. Nah ini, apakah tetap jatuh hulu, namun suami tidak mau sama sekali, walaupun diberi tebusan, tetap suami tidak menghendaki, tidak menghendaki tebusan ya, assalamualaikum. Makanya kalau tengah makmum untuk semacam itu bisa istri langsung mengajukan ke pengadilan. Ya, nanti pengadilan akan melihat assalamualaikum sebab pengajuan tadi. Ketika disetujui oleh pengadilan, maka suami rela enggak rela, mau enggak mau, dia harus mau. Ini rela enggak, dia harus mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.